sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz, dan kita masuk pada fasal yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafidhahullahu ta'ala at-ta'ziyah. Fasal yang baru yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar ta'ziyah. Ta'ziyah ya, ini pada asalnya adalah tasliyah, memberikan hiburan ya kepada kerabat si mayit dan memberikan dorongan ya, hasungan untuk mereka bersabar. Ya, sekaligus ya, di antara hikmah ta'ziyah adalah untuk memberikan manfaat kepada si mayit, yaitu dengan mendoakan kebaikan ya serta ampunan bagi si mayit. Kata beliau, watusannu ta'ziyatul musab bil mayit wa hasuhu 'ala sabr wa du'a'u lil mayit. Disunahkan ya, untuk ta'ziyah kepada kerabat yang tertimpa musibah ya, disebabkan karena ada yang meninggal dari kerabatnya atau keluarganya. Wa hasuhu 'ala sabr, dan juga dianjurkan bagi para tetangganya ya, kerabatnya, keluarganya atau teman-temannya untuk memberikan hasungan kepada kerabat si mayit agar mereka bersabar ya. Dan itu penting. Nah, wa du'a lil mayit, demikian juga mendoakan kebaikan untuk si mayit ya, dan inilah inti dari ta'ziyah. Lima rawa Ibnu Majah wa isnaduhu thiqat an Umar wa Ibnu Hazm marfu'an, berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad ya, para perawi yang terpercaya dari Umar, demikian pula Ibnu Hazm, secara marfu' sampai kepada Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yawmal qiyamah. Tidaklah ada seorang mukmin bertakziah terhadap saudaranya ya, yang tertimpa musibah, melainkan pasti Allah akan memberikan pakaian ya, kemuliaan baginya nanti pada yawmul qiyamah. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertakziah terhadap kerabat si mayit, ya, mendoakan kebaikan ya, agar supaya mereka bersabar, enggak ya, goyah, tegar ya, besar hatinya dan jiwanya bahwa semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, wa waradat bi ma'nahu ahadits wa lafdhu ta'ziyah an yaqul. Adapun lafdhu ta'ziyah disebutkan di sini di antara yang dibolehkan untuk dibaca atau disampaikan kepada kerabat si mayit, a'dama Allahu ajrak wa ahsana uza'ak wa ghafara li mayitik. Ya, semoga Allah memberikan atau membesarkan pahalamu dan memperbaiki ya, kondisi kesedihan dari kerabat si mayit dan memberikan ampunan ya, kepada si mayit. A'dama Allahu ajrak wa ahsana uza'ak wa ghafara li mayyitik. Di antara yang boleh untuk diucapkan ya, bagi yang ingin takziah ataupun dengan yang lainnya yang semakna dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, wala yanbaghil julus lil azai wal i'lan an dzalik kama yaf'alu ba'dun nas al yaum. Ya, setelah kita memahami tentang sunnah dan anjuran untuk ta'ziyah ya, dan mengetahui tentang inti ta'ziyah adalah menghibur keluarga si mayit, kata beliau, tidak sepantasnya bagi yang berta'ziyah untuk duduk-duduk ya, atau lebih dari itu mengumumkan ya kematian si mayit seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin pada hari ini. Ya, mereka ya berkumpul, duduk-duduk, bahkan ya sampai menyewa ya kursi, disediakan tenda, ya dibuatkan ya panggung. Maka ini tidak disyariatkan, tidak boleh, ya tidak sepantasnya. Wa yustahabu an yu'adda li ahli al-mayyit ta'aman yab'athuhu ilaihim, dan juga disunahkan, kata beliau, ya, bagi orang yang ingin takziah untuk menyiapkan ya makanan terhadap kerabat si mayit. Ya, dianjurkan untuk kerabat si mayit ya yang tertimpa musibah, bukan tetangganya datang bawa makanan untuk tamu yang datang, ya, tapi tetangganya, kerabatnya, atau yang ingin takziah bawa makanan untuk siapa? Untuk kerabat si mayit, ya, bukan untuk tamu yang datang. Ya, adapun ketika para pelayat, ya, para tetangga, para petakziah datang membawa makanan, ya, kebetulan yang tuan rumah enggak punya apa-apa, miskin, ya, kemudian akhirnya terkumpul makanan yang banyak, kemudian disiapkan untuk ya tamu yang datang, ya, seperti pesta, perayaan, maka ini termasuk dalam kategori niyahah yang dilarang. Sebutkan di sini oleh beliau hadis, ya, ketika peristiwa meninggalnya Ja'far, ya, bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum. Ya, adalah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh mereka telah datang urusan yang menyibukkan mereka. Ini repot, ya, ngurusi jenazah, memandikan, mengkafani, tambah lagi kesedihan, ya, yang ada pada mereka, sehingga dianjurkan bagi teman-temannya, bagi kaum muslimin yang takziah melayat, untuk ya membuat makanan ya terhadap keluarga Ja'far. Rahu Ahmad wa Tirmidhi wa hassanahu, ya, hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidhi, dan beliau menghasankan. Amma ma yaf'aluhu ba'du an-nas al-yawm min anna ahla al-mayyit yuhayyi'una makanan li-istima'i an-nas 'indahum wa yasna'una at-ta'am. Ya, adapun apa yang telah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin pada hari ini, ya, dari kerabat si mayit, di mana mereka menyiapkan ya tempat khusus ya untuk berkumpulnya manusia, para pelayat, dan juga mereka membuat makanan-makanan khusus, ya, yang awalnya dapurnya sepi, ya, enggak ngebul, ketika ada yang meninggal langsung menyala ya dapurnya. Kenapa? Karena ada tamu yang datang banyak, ya, seakan-akan seperti hajatan. Ya, bahkan sebahagian memaksakan diri, bahkan memberatkan diri sampai hutang, ya, padahal keluarga miskin, ya, kenapa? Banyak tamu, enggak enak dibiarkan, akhirnya dibuatkan makanan sampai hutang, sudah tertimpa musibah dapat musibah lagi, kenapa? Dililit hutang. Ya, maka ini sesungguhnya tidak disyariatkan. Wa yasta'jiruna al-muqri'in li tilawati al-Qur'an, bahkan lebih dari itu, ya, bukan hanya menyiapkan tempat tenda, ya, atau membuat makanan, bahkan mereka menyewa para qurra yang bisa baca Quran untuk baca Quran di rumahnya, disewa, dibayar. Ya. Wa yatahammaluna fi dhalika takalifa maliyah fa hadha min al-ma'at al-muharramah al-mubtada'ah. Ya, dan kerabat si mayit bahkan terbebani, ya, dengan beban-beban finansial, ya, keuangan, terpaksa untuk mengeluarkan dana, ya, baik untuk nyewa tendanya atau kursinya, ya, karena kumpul, atau membuat makanannya, atau nyewa orang untuk baca Quran di rumahnya, sehingga beban, ya, yang harusnya diringankan bebannya, dihibur, itu tujuan takziah, bukan malah dibebani. Ya. Nah, Maka ini kata beliau, fahada minal ma'atam. Ini termasuk ma'atam. Ya. Acara kematian muharramah mubtada'ah, yang diharamkan serta bid'ah. Tidak boleh. Terus gimana? Kalau takziah datang, hibur, ya, diberikan nasihat supaya sabar, pergi. Ya. Demikian pula yang berikutnya, datang, berikan hiburan, nasihat, suruh sabar, ya, kalau ada makanan kasih, pergi. Ya, jangan ngumpul, ya, di rumah duka, ya, sehingga seakan-akan ada acara, pesta, ya, yang awalnya mungkin ya sedih tapi malah ketawa-ketawa. Nah, sehingga terkadang kosong dari tujuan utama, melayat atau takziah. Ya, malah membebani kerabat di masjid. Disebutkan ya, hadis Jarir bin Abdullah ya, radhiyallahu taala anhu riwayat Ahmad. Kata Nabi ataupun kata Jarir bin Abdullah, "Kunna na'udul istima' ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyahah." Dahulu ya, di zaman Rasulullah, para sahabat, kami menganggap berkumpulnya manusia, para pelayat, ya, di rumah duka, di kerabat si mayit, atau membuat makanan, ya, setelah dikuburkan si mayit, ini termasuk niyahah. Ya, niyahah sudah dibahas, hukumnya haram, termasuk meratap yang diharamkan. Ya, sehingga termasuk meratap, ya, ketika manusia kumpul-kumpul, ya, di rumah duka, atau dibuatkan makanan khusus, ya, bahkan terkadang dalam sebagian daerah, ya, pada sebagian tempat ada makanan-makanan khusus yang keluarnya cuma ketika ada yang meninggal, ya, selain itu nggak keluar itu makanan, ya, jadi makan istimewa ini nggak boleh, ya, tidak dibolehkan, dan ini termasuk niyahah. Jadi niyahah bukan hanya, ya, ketika tertimpa musibah kemudian memukul-mukul wajahnya, mengacak-acak rambutnya, atau merobek-robek bajunya, atau berteriak dengan teriakan histeris, atau menangis sejadi-jadinya, ya, melampaui batas, ini termasuk niyahah. Tapi juga termasuk niyahah, ya tadi, kumpul-kumpul, ya, di rumah duka, ya, di rumah mayit, demikian pula membuat makanan. Ya, apalagi kalau ada sisa, bahkan sudah disiapkan, bukan sisa, disiapkan, sudah makan di situ, tambah lagi ada yang dibawa pulang, ya, tambah lagi bebannya, luar biasa beratnya. Ya. Kemudian kala Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, jam'u ahli musibati الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف. Kata beliau rahimahullah, kerabat si mayit, ya, ketika mengumpulkan manusia untuk menyantap hidangan yang mereka sediakan agar supaya mereka membaca sebagian dari ayat Al-Quran atau menghadiahkan bacaannya untuk si mayit, ini laisa ma'rufan inda salaf. Enggak dikenal di kalangan salaf dahulu. Ya. Seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, ketika ada yang meninggal, ya, mulailah malam harinya. Pertama, kedua, ketiga, ya, sampai ketujuh. Ya, rumahnya terang dengan lampu. Ya. Ba'da Isya sudah mulai berdatangan, 1, 2, 3 dari masjid. Bahkan diumumkan, ya, nanti setelah Isya tolong kaum muslimin, ya, ada undangan di rumah Fulan bin Fulan. Untuk apa? Ya, selamatan, ya, yasinan, tahlilan. Kenapa? Barusan ada yang meninggal, ya, kumpul di sana, ya, selama satu pekan, ya, baca Quran. Selesai baca Quran, ya, menyantap hidangan, kemudian dihadiahkan. Ya, tambah lagi ada oleh-olehnya untuk dibawa pulang. Ya. Nah, ini kata beliau, laisa ma'rufan 'inda salaf. Enggak dikenal di kalangan salaf dahulu. Dahulu di zaman Rasulullah, ya, para sahabat, demikian pula tabi'in, atba'u tabi'in, enggak pernah mengamalkan. Terus dari mana ini? Wallahu a'lam. Ya. ternyata banyak kebiasaan seperti ini diambil dari ya, ritual ibadah non muslim seperti Hindu ya, setiap ada yang mati dari mereka ada perayaan kumpul-kumpul di rumahnya. Lah umat Islam mengambil itu, mengambil kumpul-kumpulnya meskipun ya, bukan memberikan persembahan untuk Sang Hyang Widi ya, tidak memberikan persembahan untuk Sang Dewa Brahma, tapi diganti, dipoles ya, dengan bacaan surat-surat tertentu atau wirid-wirid dan zikir tertentu. Intinya sama, ternyata Islam telah mengajarkan cukup dengan kumpulnya mereka kaum muslimin, para pelayat di rumah duka setelah ada yang meninggal, ini sudah masuk dalam kategori niyahah, meratap yang diharamkan ya, meskipun yang diamalkan kelihatannya bagus. Dan ini yang menipu, masa baca Quran kok dilarang, masa baca tahlilan la ilaha illallah kok dilarang, haram. Apa dasarnya? Bukankah kita dianjurkan? Dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran, betul Pak, dianjurkan. Wirid, iya betul dianjurkan. Tapi ketika dikhususkan ya, dalam momen-momen ketika ada yang meninggal, ini haram. Butuh dalil khusus. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa ini termasuk niyahah. Waqad karihahu ta'ifu min ahli al-ilmi min ghairi wajhin. Bahkan sebahagian para ulama, dan itu enggak sedikit, banyak, mereka membenci acara seperti itu. Kumpul-kumpul di rumah, kelihatannya niatnya bagus. Ya kasihanlah kalau enggak ada kumpul-kumpul, kelihatannya ada yang kurang, kan dihibur. Ini kan termasuk takziah katanya. Bukan. Ya. Takziah ibadah termasuk yang disunahkan di dalam Islam, sehingga aturan mainnya, tata caranya harus ngikut bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya. Enggak main sendiri saja. Seenaknya ya, membuat cara-cara baru. Kemudian selesai penukilan dari Syekhul Islam rahimahullah, dan berkata At-Turtusi rahimahullah, fa'amal ma'atam famamnu'atun biijma'il ulama. Adapun acara kumpul-kumpul ya, di rumah mayit ya, di kerabat si mayit, maka ini terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal ma'atam huwa al-istima'u 'ala al-musibah. Adapun ma'atam definisinya yaitu berkumpul di rumah duka. Ya. Kata beliau wa huwa bid'atun munkarah lam yunqal fihi syai. Ini termasuk bid'ah yang mungkar. Ya. Tapi banyak mengamalkan. Ya. Para ustaz-ustaznya ikut juga kok. Para kiainya ikut andil, bahkan menjadi amirnya, pimpinan acaranya. Meskipun demikian ya, banyaknya yang mengamalkan bukan jaminan itu kebenaran ya, banyaknya yang melakukan bukan jaminan itu al-haq. Al-haq apa yang sesuai dengan kitabullah, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lam yunqal fihi syai, enggak pernah ternukilkan ya, sedikit pun dari nabi, para sahabat atau yang lainnya, enggak pernah. Wa kadza ma ba'dahu min al-istima'i fi ath-thani wath-thalith war-rabi' was-sabi' ya wash-shahri was-sanah fa huwa tammah ya. Demikian juga berkumpulnya manusia, kaum muslimin, para tetangganya, karib kerabatnya, para teman-temannya pada hari yang kedua, ketiga, keempat, ketujuh, satu bulan, satu tahun, maka ini semuanya musibah ya, bencana. Wa in kana min at-tarikati wa fil warasati mahjurun alaih. Ya. Dan kata beliau apabila acara tadi ya, itu diambil dari harta warisan, maka tentunya di sana ada harta warisan yang terhalangi untuk dinikmati, diperoleh oleh ahli warisnya. Bukan begitu? Iya. Ya, apalagi ya, warisannya pas-pasan, ahli warisnya banyak, pestanya besar-besaran, malah minus ya, ngutang nanti ya, tiap hari nyembelih kambing, luar biasa mahal kambing. Wah gengsi ya, bapak saya dikenal kaya, masa cuma kambing, sapi sekalian, sapi ya, tiga hari habis, nyembelih lagi berapa puluh juta, ludes. dapat pahala? Ya enggak. Apa enggak sayang? Ya. Kalau ya disedekahkan kepada fakir miskin masih mending, bagus. Tapi ketika seperti ini, ya diperuntukkan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan, kasihan. Ya, sia-sia belaka, bahkan dapat dosa. Wa in kana taib. Aw man lam ya'zan hurrima fi'luhu wa hurrima al-aklu minhu. Ya. Adapun apabila ya, acara tadi bukan dari harta warisan, ya, tapi dari orang-orang yang lainnya yang tidak diizinkan untuk melakukan hal tersebut, maka tetap diharamkan untuk melakukannya. Misalkan kerabat si mayit ini fuqara, ya, enggak mampu. Ada temannya, teman baiknya, teman baik si mayit ingin berderma, sudah, pokoknya satu pekan full saya yang tanggung acaranya, tetap enggak boleh, ya, tetap tidak dibolehkan. Wa hurimal aklu minhu, dan juga diharamkan untuk memakannya, karena berarti ikut andil, ya, seakan-akan setuju dengan acara tersebut, ya. Nah, meskipun ya asal makanannya itu halal, cuma karena dari acara yang haram bisa menjadi haram. Ini sebagian pendapat ulama. Ya, sehingga apabila ada yang ngasih, ya, datang kepada kita, assalamualaikum, ya, assalamualaikum, ternyata bawa bungkusan nasi kotak. Ya, wah, tahu ini dari tetangga sebelah ini habis acara. Ya, asal makanannya halal, insya Allah. Ya, halal. Tapi disebabkan karena dari acara yang bid'ah, enggak ada syariatnya, ya, maka para ulama menjelaskan sebaiknya tidak dimakan, tapi dihadiahkan. Oh, berarti yang makan orang lain, sama dong, beda, Pak. Yang mendapatkan hadiah itu beda hukumnya. Ya. Yang dapat hadiah itu enggak dituntut untuk tanya, ini dari mana, Pak? Ya. Enggak perlu tanya. Ya. Yang jelas terima dari saudaranya, makan sudah. Ya, adapun yang tahu, maka hendaknya tidak memakannya sebagai bentuk bara, berlepas diri, enggak ikut-ikutan dalam acara bid'ah, ya. Tapi jangan terang-terangan, ya. Terang-terangan dibuang. Tuh, luar biasa bisa perang itu. Ya, kebetulan acara ya sama seperti acara-acara yang lainnya. Maulid, ya. Isra Mi'raj, biasanya kan ada makanannya tuh. Ya, makanan bagi-bagi. Ya. Kebetulan pondok pesantren Ibnu Qayyim dapat satu truk, masya Allah, satu pick up makanan dari acara mauludan, masya Allah. Kira-kira gimana ini? Hah? Satu pick up ya, full. Ya, kebetulan belum makan ini santrinya. Eh. Dibuang, luar biasa fitnahnya. Ya. Ini apa, Pak? Barusan mauludan. Apa mauludan? Balik lagi sana. Jangan seperti itu, ya. Tetap diterima, ya, ditanggapi dengan baik. Ya, kalau mungkin kan nasihati, nasihati. Kalau enggak sudah terima saja. Mungkin ya dari mana, enggak kenal juga, ya. Kaum muslimin, ya, taunya di sana ada pondok, disangkanya setuju dengan acara mauludan. Sah-sah saja, akhirnya dikasih satu pick up makanan full. Ya sudah, terima saja. Ya, adapun pemanfaatannya ya diserahkan kepada pihak yang berwenang, ya. Jangan dimakan. Ya, sebagai bentuk bara. Dan berlepas diri, ya. Intaha, ya, selesai penukilan dari pernyataan Al-Imam Turtusi rahimahullah. Ini sekilas ya tentang takziah. Intinya adalah menghibur, ya, menghibur, ya, kerabat si mayit agar mereka bersabar dan sekaligus mendoakan kebaikan untuk mereka dan juga si mayit. Kemudian pembahasan yang terakhir dan insyaallah sebagai penutup adalah ziaratul kubur, ya, tentang ziarah kubur. Kata beliau, tustahabu ziaratul kubur lirijal khasatan li ajli ikhtibar i'tibaril i'tiwad wal i'tiad, ya. Disunahkan untuk ziarah kubur terkhusus bagi kaum lelaki, li ajli i'tibar wal i'tiad, ya, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan mengambil, ya, nasihat ya, dari ziarah kubur tersebut. Nah, wali ajli du'a lil amwati wal istighfari lahum, dan juga dalam rangka untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit dan memintakan ampun bagi mereka. Ya, jadi ini tujuan utama ziarah kubur. Hikmahnya ini. Yang pertama, tazkirul akhirah, mengingat kematian. Ya, mengambil pelajaran bahwa cepat ataupun lambat kita akan seperti itu nasibnya. Ya. Sehingga ketika seorang ziarah kubur tentunya ada dorongan untuk persiapan. Ya. Kalau di dunia saja kita pengennya hidupnya enak kok. Apalagi setelah kematian, jangan lupa kita juga pengennya enak. Gimana caranya? Ya beriman dan beramal soleh. Ya, sehingga dengan melihat kuburan saudara kita yang sudah dikubur, teringat. Ya, sehingga enggak lagi tamak terhadap dunia. Enggak lagi lalai dengan kehidupan akhirah, jadi semangat ibadah. Ya. Kalau seseorang ziarah kubur, muncul perasaan seperti ini berarti manfaat. Ya, berarti cerdas ini orang. Kemudian faedah yang kedua ya tadi ya adalah doa lil mayyit, mendoakan kebaikan dan istighfar, memintakan ampun untuk si mayyit. Jadi dua sisi ya, dua arah, untuk yang ziarah dan juga untuk yang diziarahi, yang dikunjungi, dapat manfaat semuanya insyaallah. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian wahai umat Islam untuk ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena besarnya fitnah kuburan itu. Ya, dan ini ternyata yang menjadi sebab hancurnya binasanya umat-umat terdahulu. Ya, sehingga mereka diazab, disiksa di dunia sebelum di akhirah karena jatuh dalam kesyirikan. Ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka ya disiksa oleh Allah, diberikan azab di dunia dengan dikirimkan banjir bandang, air bah yang luar biasa, hujan yang enggak berhenti-berhenti, ya, tanah yang terus mengalirkan airnya sampai kampung mereka habis, sak orang-orangnya, sak gunung-gunungnya ya, tenggelam semuanya, ya, binasa, ya ini jatuh dalam kesyirikan karena mereka mengkeramatkan, ya, terlalu memuja-muja kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sehingga akhirnya disembah. Ya, demikian pula yang setelahnya. Ya. Sehingga dahulu sempat dilarang. Namun setelah sempurnanya Islam, Islam telah sempurna, kaum muslimin sudah faham tentang bahaya fitnah kuburan dan juga termasuk sebab kenapa Yahudi demikian pula Nasara dilaknat oleh Allah karena mereka juga mengeramatkan kuburan ya, nabi-nabi mereka. Maka akhirnya setelah itu fazuruha, diizinkan umat Islam untuk ziarah kubur. Apa tujuannya ya tadi, di antara hikmahnya. Rahu Muslim wa Tirmidzi. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirah. Ya. Nah. ويكون ذلك بدون سفر فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. Dan juga disyaratkan bahwa ziarah kubur itu tidak boleh seseorang sengaja untuk safar, sekedar untuk ziarah kubur, enggak boleh. Ya, maka kata beliau disunahkan untuk ziarah kubur apabila memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, ayyakuna zairu minar rijal lan nisa, yaitu yang ziarah tersebut adalah dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Ya. Ini pendapat sebagian ulama, melarang secara mutlak wanita untuk ziarah kubur. Adapun ziarah kubur masyru', disyariatkan khusus untuk kaum lelaki. Laki-laki boleh. Bahkan disunahkan. Adapun perempuan enggak boleh. Kaum muslimah enggak boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Dan beliau berhujjah dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, la'ana zawaratil qubur, Allah melaknat ya, para wanita yang sering ziarah kubur. Disebutkan di sini dengan bentuk sighal mubalaghah, bentuk berlebihan. Ya. Kalau ziarah kubur laki-laki mudzakkar zair. Kalau perempuan zairah. Nah, di sini disebutkan zawarat. Zawarat ya. Ini bentuk berlebihan dari zairah. Para wanita yang sering ziarah kubur sehingga yang zahir wallahu alam yang terancam laknat ya, di dalam hadis ini adalah para wanita yang mereka terlalu sering untuk ziarah kubur. Ya, dikit-dikit ziarah kubur, apalagi dikhususkan waktunya. Ya. Nah, mentang-mentang suaminya rajin ziarah kubur. Mentang-mentang orang tuanya sering, hampir tiap hari. Ya, maka ini yang terancam laknat. Adapun kalau kadang-kadang ya, sewaktu-waktu ya, kadang hatinya sudah mulai keras ya, sulit untuk menerima nasihat, sudah mulai malas untuk ibadah, malas baca Quran, malas untuk mengerjakan amalan ketaatan, wah sudah ziarah kubur. Kadang-kadang lah ini insyaallah boleh meskipun ya oleh wanita muslimah. Ya, dan ini pendapat juga sebagian ulama menjelaskan bahwa asalnya boleh ya bagi kaum muslimah, para wanita muslimah untuk ziarah kubur. Berdasarkan keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, kuntu nahitukum an ziaratul qubur fazuruha, anjuran untuk ziarah kubur secara umum dari Nabi. Ya, maka ini juga mencakup untuk laki-laki dan perempuan. Ya, adapun yang terancam laknat di dalam hadis yang barusan kita sebutkan, la'ana zawaratil qubur, ini disebutkan atau dijelaskan bahwa ini dikhususkan bagi para wanita yang sering ziarah kubur. Adapun yang kadang-kadang, maka insyaallah tidak mengapa. Taib. Yang kedua, antakuna biduni safar. Syarat yang kedua, sahnya atau disunahkannya untuk ziarah kubur, yaitu tidak sampai melakukan safar. Ya. Adapun kalau misalkan ziarah kubur sampai safar, dia safar tujuannya hanya sekedar untuk ziarah kubur, maka haram hukumnya. Meskipun kuburan Nabi, iya meskipun kuburan Nabi. Ya, tapi kan Nabi kuburannya mulia. Ya betul. Tapi apabila Anda sengaja meniatkan dengan safar Anda sekedar untuk ziarah kuburan Nabi, haram. Ya, beda kalau niatnya Anda ya umrah misalkan, ya, kemudian singgah di Masjid Nabawi, kebetulan di sebelahnya ada kuburan Nabi, sekalian ziarah, ya tidak mengapa. Adapun tujuan utamanya safar adalah untuk apa? Haji ataupun umrah. Ya, kemudian untuk ziarah kuburnya mampir. Ya. Karena kebetulan dekat kuburan Nabi, sekalian ziarah. Ini yang boleh. Tapi kalau sengaja ya, dari Indonesia berangkat ke Madinah, Mekah sana, ya. Sekedar untuk ziarah kuburan Nabi maka menjadi haram. Kenapa? Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang sengaja untuk safar ya kecuali menuju ke tiga masjid. Masjidil Haram ya, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Tidak mengapa dari Indonesia sekedar safar untuk ya menuju ke Masjidil Haram. Apa hukumnya? Boleh. Ya. Demikian juga untuk apa? Berkunjung ke Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, tidak mengapa. Ya, boleh. Adapun selebihnya ya maka tidak dibolehkan meskipun dengan niat ziarah. Ziarah kubur. Lebih ya lebih dari itu tentunya ke tempat-tempat yang ya sekedar punya nilai sejarah ya. Dari Indonesia safar pengen lihat Gua Hira. Kayak apa sih? Ya. Pertama kali Nabi dapat wahyu itu. Penasaran. Ya. Dari dulu cuma lihat fotonya. Pengen langsung. Kebetulan ada uang. Dapat pensiunan. Misalkan. Maka ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Ya. Safar ya, bukan pada tiga tempat yang beliau atau yang Nabi sebutkan. Ya. Nah. Atau ke tempat-tempat yang lain. Gua Sur. Ya. Atau apalah Bukit Uhud ya, yang punya nilai-nilai sejarah katanya di dalam Islam. Nah, maka ini tetap tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ayakun al-qasdu minha li'tibara wal-itti'ad wad-du'a lil-amwat. bahwa maksud tujuan dari ziarah tersebut adalah untuk mengambil pelajaran dan mengambil nasihat serta mendoakan kebaikan bagi si mayit. Jadi ini tujuan utamanya. Nah, fa in kana al-qasdu minha at-tabarruku bil qubur wal adrihah, adapun apabila maksud dan tujuannya dari ziarah kubur tersebut adalah untuk mencari berkah, ya. Dengan tujuan apa? Ngalap berkah. Ya. Ingin mencari berkah dengan kuburan yang dia kunjungi atau dengan tempat keramat yang dia datangi. Wa talabah qada'il hajat, atau dalam rangka untuk ya menunaikan, menyelesaikan urusan-urusannya, hajatnya, kebutuhannya. Wa tafrijil qurubat minal mauta, atau dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi dari orang yang meninggal tadi. Fahadihi ziyaratun bid'iyah syirkiyah, maka ini adalah jenis ziarah kubur yang bid'ah dan bahkan syirik. Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat, ya, ikut rombongan ziarah kubur. Kemana? Ke Surabaya. Ya, ke Sunan Ampel. Ya. Nah, setelahnya nanti lewat ya, ke wali-wali yang ada di Pulau Jawa. Safar, ya, wisata religius. Wali Songo. Maka ini tidak disyaratkan. Ya, tidak boleh. Terlebih ada niatan, bukan cuma sekedar ziarah. Ya, tapi sudah ada niatan. Ya, mereka yang punya unek-unek, punya masalah, ya, yang sering cekcok sama istrinya, ikut ziarah. Kenapa? Diharapkan nanti doa di sisi kuburan wali fulan itu akan dikabulkan, mudah-mudahan akur, ya. Sebagian lagi punya usaha bangkrut terus, gak pernah sukses, datang ikut ziarah. Apa tujuannya? Menyampaikan unek-unek. Katanya doa di sisi kuburan wali mustajab. Ya. Nah, makanya seperti ini tidak disyaratkan. Bahkan termasuk syirik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ziaratul kubur ala nau'in. Ziarah kubur ada dua macam. Syar'iyah wa bid'iyah. Ada yang masyru' disyariatkan dan ada yang bid'ah. Fasyar'iyyatul maqsudu biha salamu 'alal mayyit. Adapun ziarah kubur yang disyariatkan adalah apabila seseorang memaksudkan ketika ziarah kubur adalah untuk mengucapkan salam ya kepada si mayyit. Ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Was'alallaha al-afiyata was-salamah. Ya, mengucapkan salam sebelum masuk ke kuburan. Salam kepada penghuninya. Nah. Kemudian wad'u lahu, dan mendoakan kebaikan untuk si mayit, kama yaqsudu bis-salati 'ala janazatihi min ghairi syaddir rahlin. Ya. Demikian pula sebagaimana ketika seseorang mengucapkan doa kebaikan untuk si mayit tanpa perlu untuk syaddur rihal. Ya, safar. Ini ziarah kubur yang masyru', yang disyariatkan, yang sunnah dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun jenis yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Wal bid'iyyatu ayyakuna qasdu zairi ayatluba hawaijahu min zalikal mayyit. Yaitu ketika seorang yang ziarah kubur tersebut meminta atau menginginkan untuk diselesaikan kebutuhan-kebutuhannya dari si mayit tadi. Jadi ternyata ada anggapan bahkan keyakinan bahwa yang dikubur ini bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Terlebih ketika yang dikubur adalah wali Syekh Abdul Qadir Jailani, nabi. Ya, maka dianggap punya kemampuan, ya, diberikan kelebihan oleh Allah katanya untuk ya memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang ziarah kepadanya. Maka ini wa hadza syirkun akbar, ini termasuk syirik besar. Kalau sudah syirik besar, ya, syirik besar ini sudah terancam mengeluarkan pelakunya dari Islam, naudzubillah. Ya, bisa menggugurkan ibadahnya, amalan solehnya. Aw yang sudah doa inda qabrihi aw doa bihi, atau memaksudkan, ini yang bid'ah, ketika ziarah kubur berdoa di sisi kuburan tadi ya, ini juga termasuk bid'ah. Kalau yang pertama tadi, ada keyakinan bahwa yang dikubur ini bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Satu, ini syirik akbar. Ini bid'ah tapi sudah masuk dalam jenis kategori syirkul akbar. Termasuk ziarah kubur yang bid'ah adalah ketika seseorang ziarah kubur tujuannya berdoa di sisi kuburan. Dengan anggapan doanya mustajab kalau di kuburan. Kalau di rumah, apes deh. Sudah sekian tahun doa gak pernah dikabulkan. Mudah-mudahan aja doa di sisi kuburan Sunan Fulan, Wali Fulan terkabulkan. Katanya begitu. Banyak yang cerita. Yes. Nah, akhirnya terpengaruh. Au du'a bihi, atau berdoa kepadanya. Ya. Berdoa kepada si mayit. Nah, maka ini juga termasuk bid'ah. Kata beliau, wa hadza bid'atul munkarah. Ini termasuk bid'ah yang munkar. Wa wasilatun ila syirik. Ya, dan termasuk wasilah yang bisa menyeret seseorang jatuh dalam kesyirikan. Wa laysa min sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Wastahabbahu ahadun min salafil ummati wa immatiha. Demikian pula bukan termasuk sunnah nabi, dan juga enggak ada seorang pun dari ulama salaf yang menganjurkannya. Demikian pula para imam yang setelahnya. Naam. Intaha wallahu taala alam bisawab. Walhasil ziarah kubur termasuk amalan yang mulia dan termasuk amalan yang sunnah, ya, dengan memperhatikan adab-adabnya. Dan juga selain mengucapkan salam ketika ziarah kubur, ya, juga dianjurkan ketika hendak memasuki areal kuburan untuk melepas sendal. Ya, melepas sendal. Nah, ketika mau melewati, ya, kuburan-kuburan muslimin. Nah, dan tidak boleh untuk mendudukinya, ya, menginjaknya atau melangkahinya. Ya, tidak boleh. Nah, adapun jalan yang dibuat, ya, yang dikhususkan untuk pejalan kaki yang ziarah kubur, maka tidak mengapa. Ya, seseorang boleh untuk tetap mengenakan sendalnya. Ya, meskipun itu di areal kuburan, ya. Jadi yang dilarang adalah melewati kuburan-kuburan, ya. Maka dianjurkan untuk melepas sendal. Adapun jalan setapak yang sudah disiapkan, ya, di dalam kuburan itu sendiri kan biasanya ada gang-gangnya, ya, ya, yang luas kuburannya biasanya ada gang-gangnya, ya, ini kuburannya 1 hektar, ini jalan ke sana ada gangnya, perempatan, pertigaan, ya, seperti ini boleh untuk tetap mengenakan sendalnya. Adapun sudah masuk ke areal kuburannya, maka disunahkan untuk melepas sendal. Ya. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk beramal di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang tersisa adalah tinggal prakteknya. Iya. Kira-kira kapan siapnya? Besok. Besok aja, ya. Biar nanti disiapkannya kain kafannya dan apa yang dibutuhkan insyaallah besok, ya. Ya, pada waktu dan tempat yang sama insyaallah. Sampai di sini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.